رسلا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل في سرية عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه. ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, في عبد الله بن حذافة السهمي. بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. Telah tetap dalam Sahihain dari hadis Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas, beliau mengatakan ayat ini turun: ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu pasukan perang. Wa sabata bi Sahihaini aidha min hadith Al-A'mash an Sa'id bin Ubaidah عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية. dalam صحيحين dari العمش dari سعيد بن عبيدة dari أبي عبد الرحمن السلمي dari علي رضي الله تعالى عنه. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan seorang dari kalangan Ansar untuk memimpin satu pasukan perang. Faba'athahum wa amarahum ay yasma'u lahu wa yuti'u. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semua pasukan untuk mendengar dan taat kepada pimpinan pasukan ini. Qala fa'aghdabuhu fi syai'. Singkat cerita, dalam perjalanan mereka, pasukan perang ini membuat jengkel pimpinannya pada satu masalah. Faqala ijma'u li hataba. Kemudian pimpinan pasukan ini mengatakan, kumpulkan untuk aku kayu-kayu api, kayu bakar. Fajama'u. Maka mereka, pasukan perang ini semuanya pun mencari kayu dan mengumpulkannya. Faqala auqidu nara. Kemudian pimpinan pasukan ini mengatakan, nyalakan api. Faqadu, maka mereka pun menyalakan api, menghidupkan api untuk kayu-kayu yang telah terkumpul tadi. Faqala alam ya'murukum Rasulullah an tasma'u li wa tuti'u. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini mengatakan, tidakkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintah kalian untuk mendengarkan aku dan mentaati aku? Qalu bala. Para prajurit mengatakan, iya, bahkan kami diperintahkan untuk itu. Qala fadkhuluha. Kata pimpinan pasukan, kalau begitu masuk kalian ke api semuanya. Qala fanadhara ba'dhum ila ba'd. Kemudian mereka saling menengok, saling memandang. Waqalu innama fararna ila rasulillah minan nar. Sunya kami lari meninggalkan kampung halaman kami bergabung dengan Rasulullah karena takut dari api. Nah, ini sekarang kita mau masuk api. Fasakana ghadabuhu wa tufiatin nar. Maka pimpinan pasukan ini pun sakana, terdiam, dan amarahnya pun sudah meredah. Watufiatin nar, dan api pun meredup. Falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mereka kembali ke kota Madinah bertemu dengan Rasulullah, dzakaru dzalika lahu. Orang-orang pun menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah. Faqala law dakhaluha ma kharaju minha. Seandainya mereka masuk ke dalam api itu, mereka tidak akan pernah keluar daripadanya. Barakallahu fikum. Jadi, yang namanya ketaatan itu hanya pada perkara ma'ruf, Baik. Ma kharaju minha innama atta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf. Wa hadha huwa Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Orang ini adalah pimpinan pasukan ini adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Fa in qila falau dakhaluha dakhaluha ta'atan lillahi wa rasulihi fi dhannihim fa kanu muta'awwilina mukhti'in fa kayfa yukhalladuna fiha. Kalau ada orang berkata, bertanya, lauda kaluha, seandainya prajurit-prajurit tadi itu masuk ke dalam api, dakhaluha, falau dakhaluha, dakhaluha ta'atan lillahi wa rasulih, sebagai bentuk ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya dalam persangkaan mereka. Jadi tanda kutip, dalam persangkaan mereka. Fidhan nih. Fakanu muta'awwilina khati'in, tentu mereka keliru, mereka menafsirkan seperti itu dan mereka keliru. Bagaimana yukhalladu nabiha, bagaimana bisa dia dikekalkan dalam api neraka? Kan pertanyaan ini muncul. Baik. Seandainya dalam pikiran mereka ini kan ketaatan, Rasulullah tadi memerintahkan kita taat. Nah sekarang mereka masuk, dalam persangkaan mereka ini termasuk dari perkara yang diharuskan kita taat. Tapi mereka sebenarnya salah. Tapi bagaimana bisa kondisi seperti itu mereka dijadikan kekal dalam api neraka? Qila lamma kana ilqa'u nufusihim fin nari ma'siyatan yakununa biha qatili anfusihim. Maka dijawab bahwa ilqa'u nufusihim, ketika mereka memasukkan diri mereka ke dalam api, itu adalah maksiat. Yakununa biha qatili anfusihim. Dengan mereka melakukan itu, mereka telah membunuh diri mereka. Fahamu bil mubadarati ilaiha min ghairi ijtihadin minhum. Maka mereka pun hamu, hampir saja mereka masuk ke dalamnya tanpa ada ijtihad dari mereka. Hal wa ta'atun wa qurbah au ma'siyah. Tanpa memperdulikan apa ini ketaatan atau qurbah atau ma'siyah. Kanu muqaddimina ala ma huwa muharramun alaihim. Wala tasugu ta'atu waliil amri fihi. Kanu muqaddimina ala ma huwa muharramun alaihim. Mereka melakukan sesuatu yang diharamkan atas mereka, dan tidak boleh seseorang taat kepada pemimpin. Wala tasugu ta'atu waliil amri fihi, dalam masalah ini, li'annahu la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Fakana ta'atun min amrihim yadukhulun nara ibidukhulun nara ma'asyatan lillahi wa rasulihi. Maka ketaatan dari urusan mereka, min amrihim bidukhuli ta'atun, maka ketaatan mereka ketika sang amir tadi memerintahkan masuk ke dalam api, ini adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Fakana ta'atun tahiyya sababul uqubah. Maka taat inilah yang menjadi sebab diikabnya mereka, diadabnya mereka. Li'annaha nafsul ma'siyah. Karena begitu taat, itu sudah merupakan ma'siyat. Falau dakaluha lakanu usatan lillahi wa rasulihi. Seandainya mereka masuk ke dalamnya, maka mereka adalah usah, para pelaku dosa, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa inkanu muti'ina liwaliil amr. Falam tadfa' ta'atuhum liwaliil amri ma'siyatuhum lillahi wa rasulihi. Kalau mereka taat kepada waliul amr, maka ketaatan mereka terhadap waliul amr tidaklah menghalangi mereka dari perbuatan maksiat mereka kepada Allah dan Rasulnya. Bentuknya ketaatan kepada waliul amr, tapi sebenarnya mereka adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Li'annahum qad 'alimu anna man qatala nafsahu fa huwa mustahiqqun lil wa'id. Karena mereka tahu pada asasnya, pada dasarnya mereka tahu siapa yang membunuh diri mereka, siapa yang membunuh dirinya, maka dia adalah orang yang berhak untuk mendapatkan ancaman. Wallahu qad nahahum an qatli anfusihim. Dan Allah telah melarang mereka untuk membunuh diri-diri mereka. Falaisa lahum ay yaqdamu ala hadha an-nahyi ta'atan liman la tajibu ta'atuhu illa bi ma'ruf. maka tidak wajib, tidak harus, tidak mesti mereka melakukan apa yang diperintahkan. Barakallahu fikum. Falaysa lahum ayyaqdamu, tidak boleh ala hadzal nahyi. Falaysa lahum ayyaqdamu ala hadzal nahyi ta'atan liman la tajibu ta'atuhu. Falaysa lahum ayyaqdamu ala hadzal nahyi, maka mereka tidak boleh melakukan pelanggaran ini, larangan ini, sebagai taat mereka kepada waliul amr, yang mereka la tajibu ta'atuhu illa fi ma'ruf, yang tidak wajib taat, yang tidak wajib ditaati kecuali pada perkara ma'ruf. Fa idza kana hadza hukmu man 'adzaba nafsahu ta'atan li waliil amr, fa kaifa man 'adzaba musliman la yajuzu ta'dhibuhu ta'atan li waliil amr. Fa idza kana hadza hukmu man 'adzaba nafsahu, kalau ini hukum orang atau hukuman atas orang yang menyiksa dirinya sebagai ketaatan kepada waliul amr dianggap dosa, pakai paman adzaba musliman, bagaimana lagi orang yang menyiksa kaum muslimin yang tidak boleh disiksa sebagai wujud ketaatan dia kepada pemimpin kaum muslimin. Bisa dipahami insyaallah. Barakallahu fikum. Orang menyiksa dirinya dalam rangka taat kepada pemerintah, itu kata Rasulullah, seandainya dia masuk ke dalam api itu maka dia tidak akan pernah keluar. Apalagi orang menyiksa orang lain karena taat kepada penguasa, lebih berdosa lagi. Wallahul musta'an. Wa aidan فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها مع قصدها طاعة لله ورسوله بذلك الدخول فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية. Juga mereka adalah sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah dalam kisah ini. Seandainya mereka masuk ke dalam api itu mereka tidak akan keluar daripadanya, padahal tujuan mereka adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya mereka masuk, fakaifa biman hamalahu ala ma la yajuzu minat ta'a ar-ragba war-rahba ad-dunyawiyyah. Barakallahu fikum. Terus bagaimana lagi kalau orang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang tidak diperbolehkan sebagai ketaatan hanya karena ragba wa rahba duniawiyah, karena menginginkan sesuatu dari urusan dunia dari penguasa. Wa idza kana haula'i law dakhaluha lama kharaju minha ma'a kaunihim qasadu ta'atal amir وظنوا أن ذلك طاعة لله ورسوله فكيف بمن دخلها من هؤلاء الملبسين إخوان الشياطين. Kalau mereka ini yang mereka kisah tadi masuk ke dalam neraka, dalam api maksudnya, dan mereka tidak akan keluar, padahal mereka tujuannya adalah taat kepada penguasa, dan mereka menyangka bahwa itulah taat kepada Allah dan Rasulnya, walaupun sangkaan itu mereka sangkakan, mereka tetap dalam neraka. Fakaifa man dakhalaha min haula'il mulabbisina ikhwana syayatin wa awhamu al-juhala anna dhalika mirathum min Ibrahim al-Khalil. Fakaifa man dakhalaha min haula'il mulabbisin ikhwana syaitan. Terus apalagi orang-orang yang masuk ke dalam api, min haula'il mulabbisin, dari kalangan tukang tipu ini, barakallahu bikum, yang main sulap atau main apalah namanya, dari saudara-saudaranya syaitan. Paham barakallahu bikum? Yang masuk ke dalam api, min haula'il mulabbisin ikhwanus syayatin wa awhamu al-juhal anna dhalika mirathum min Ibrahim al-Khalil, dan mereka meyakinkan bahwa kondisi mereka masuk api dan keluar tanpa terbakar sedikit pun, ini sekedar untuk mengelabui orang-orang bodoh bahwa itu adalah peninggalan mukjizat atau karamah untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik. Wa anna nara qad tasiru alaihim bardan wa salama. Dan jadilah api menjadi dingin dan memberi keselamatan, kama sarat ala Ibrahim, sebagaimana yang terjadi atas Ibrahim. Wa khiyaru haula'i mulabbi'un malbusun 'alayhi yadhunnu annahu dakhalaha bihalin rahmani. Wa khiyaru haula'i malbusun 'alayhi, dan orang terbaiknya di antara mereka ini, ini kisahnya lain lagi cerita ini. Cerita belakangan ini orang-orang yang mempertontonkan keajaiban masuk keluar api tanpa terbakar untuk mengelabui orang-orang bahwa mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang dirahmati, orang-orang yang istimewa. Dan ini merupakan warisan dari mukjizat Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Karena Ibrahim dilemparkan masuk ke dalam api dan beliau keluar dari kobaran api itu dalam kondisi tidak ada satupun yang menyakiti beliau, mengganggu beliau. Baik. Wa khiyaru haula'il malbusun 'alaihi yadhunnu annahu dakhalaha bihalin rahmani. Dia menyangka bahwa ketika dia masuk ke dalam api itu dalam kondisi dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa inna ma dakhalaha bihalin syaitani. Padahal dia masuk ke dalam api itu dalam keadaan dia berada dalam tipuan syaitan. Fa idza kana la ya'lamu dhalika wa huwa malbusun 'alaihi. Kalau dia tidak tahu kalau ternyata itu adalah tipu daya syaitan, maka dialah yang tertipu. Wa idza kana ya'lamu bihi fa huwa mulabbisun 'alan nas. Tapi kalau dia tahu kalau sebenarnya dia yang melindunginya dan menjadikan dia terselamatkan dari api itu adalah iblis syaitan, maka dia mulabbisun 'alan nas. Dia mulabbisun, dia telah menipu orang-orang. Yuhimu annahu min awliya'ir rahman. Dia mengesankan kepada orang bahwa dia adalah waliullah, waliur rahman. Orang-orang seperti ini biasanya pakai, kalau dia pakai jubah, pakai sorban, barakallahu fikum, menampakkan ke luar biasaan. Padahal itu adalah tipu daya syaitan. Wa huwa min awliya'i syaitan. Dia mengesankan kepada orang bahwa dia adalah waliullah, padahal dia adalah waliul syaitan. Wa aktsaruhum yadkhuluha bihalin buhtani wa tahayyulun insani. Wa aktsaruhum yadkhuluha, dan kebanyakan mereka masuk ke dalam api itu bihalin buhtanin, kedustaan, wa tahayyul insani. Ini tahayyul, tipu daya. Fahum fi dukhuliha fid dunya salasatu asnaf. Fahum fi dukhuliha fid dunya salasatu asnaf. Malbusun alaihi wa mulabisun wa mutahayyilun wa narul akhirati asyaddu azaban wa abqa. Ini untuk para tukang sulap atau para tukang sihir atau apalah namanya yang mempertontonkan keajaiban, keistimewaan. Fahum fi dukhuliha, ketika dia mereka, ketika mereka ini masuk ke dalam api di dunia ini, maka mereka tiga macam tukang-tukang sihir atau tukang-tukang sulap ini masuk ke dalam api malbusun alaihi, boleh jadi dia yang tertipu, tertipu oleh syaitan, dikira jadi dia di atas lindungan Allah Subhanahu wa taala, atau mulabbisun, atau dia yang dia yang menipu. Dia tahu dirinya kalau dia sebagai orang yang dilindungi oleh syaitan, maka dia mulabbis, dia menipu orang lain. Baik. Wa mutahayyilun, orang-orang yang melakukan hilah, tipuan. Wa narul akhirati asyaddu adzaba wa abqa, dan neraka, barakallahu fikum, baik, di hari akhirat kelak lebih besar azabnya dan lebih kekal. Barakallahu fikum. Baik. cobaan di dunia ini barakallahu fikum sungguh sangat luar biasa. Baik. Dikisahkan, dinukil oleh al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, kisah dahulu kala dari prajurit menceritakan, seorang prajurit menceritakan begitu dia ditawan di wilayah Rum, Romawi. Dia ditangkap dan sang raja pun menawarkan agamanya untuk masuk ke agama Nasrani. Maka siapa yang ikut maka dibebaskan, dan siapa yang tidak maka akan dipenggal lehernya. Maka yang pertama ditawarkan, maka mereka, dia pun murtad, mengaku untuk masuk agama Nasrani. Yang kedua juga murtad, yang ketiga juga murtad, yang keempat ini enggak, dia bertahan bersikuku dengan imannya. Maka dia pun dipenggal lehernya. Dipenggal lehernya, kemudian dia kepalanya dibuang ke sungai. Kepala itu pun tenggelam dan muncul kembali dan memandang tiga sahabatnya yang telah murtad tadi. Wahai bulan, wahai bulan, wahai bulan, disebutkan dengan ayahnya masing-masing. Innallaha qal ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka dikatakan kadan nasrani ayyuslimu, kadan nasara ayyuslimu, hampir-hampir saja orang yang melihat kejadian itu mereka masuk Islam semuanya. Dan tiga orang ini pun kembali masuk Islam. Barakallahu fiik. Kembali masuk Islam. Dan sesaat setelah itu datanglah utusan dari Abu Ja'far Al-Mansur mendatangkan apa? Tebusan untuk membebaskan mereka. Al-kisah barakallahu fiik dari satu keajaiban yang pernah terjadi di umat ini. Yang menunjukkan bahwa hanya jiwa-jiwa barakallahu fikum yang tumakninah, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada tumakninah kecuali di dalam Islam barakallahu fikum. Dan di dalam Islam pun orang-orang tertentu yang barakallahu fikum dimudahkan untuk itu. Baik, ya semoga kita termasuk orang-orang yang di panggil nanti menjelang kematian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ilahuna subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.